إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Kafirah Kisah-Kisah-Kisah-Kisah-Kisah-Kisah Kisah-Kisah yang ke-26 adalah Al-Qadhi Al-Su adalah hakim yang jelek, yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum sebagaimana yang Allah turunkan, fa'ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Boleh jadi kufur akbar dan boleh jadi kufur asghar, boleh jadi kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, boleh jadi kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tergantung bagaimana bentuknya, bagaimana keadaan orang sebagaimana dirinci oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apa hukuman jahiliyah yang berhul, wa man ahsana min Allah hukman liqaumi yuqinun." Dan apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari, dan siapakah yang lebih baik dibandingkan Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan cuma ada dua hukum di dunia ini, kalau bukan hukum Allah maka hukum jahiliyah. Allah kontraskan hukum jahiliyah dengan hukum Allah. Maka yang tidak sejalan dengan hukum Allah itu adalah hukum jahiliyah. Karena hukum tersebut hukumnya juga berdasarkan ilmu. Karena ilmu yang hakiki ada yang berdasarkan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, bayinat, bukti dan petunjuk yang telah kami turunkan, minta dimabayana mulina setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, dalam Alkitab, maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, dan mereka itu dilaknat adalah orang-orang yang melaknat, makhluk-makhluk yang melaknat. Maka orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang dia ketahui. Maka sama dalam ayat ini, jika ayat ini diletakkan dalam bab Al-Qadhi Al-Su, dia tahu kalau yang benar demikian berdasarkan ilmu, namun dia putuskan tidak semacam itu karena data dan cerita dan cerita tentu. Maka ini Qadhi yang semacam ini termasuk dalam ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Waqad rawa al-Hakim fi sahihihi, dan diriwayatkan oleh Hakim dalam sahihnya, kata Zahabi dengan sanad yang tidak aku ridai, dari Thalhah bin Ubaidillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allah salata imamin hakama bi ghairi ma'mun dalallah." Tidaklah menerima salatnya seorang penguasa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Kenapa di sini disebut imam? Karena pembahasan yang telah qadhi, karena di bahasa silam qadhi itu ya imam, penguasa itu ya sekaligus qadhi di masa Khulafaur Rasyidin dan beberapa khalifah setelahnya, penguasa itu sekaligus qadhi. Maka Allah tidak menerima salat seorang penguasa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang Allah turunkan. Karena hadisnya dinilai lemah oleh Az-Zahabi. Dan berkaitan dengan perkataan disebutkan di sini awal hakim bisahihi, maka ini dinilai oleh banyak ulama sebagai satu hal yang kurang tepat menyebut kitabnya Al-Hakim dengan sahih. Tidak tepat dari nama aslinya dan keadaan nyatanya nama aslinya itu Mustadrak, kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya karena terdapat banyak hadis-hadis yang bermasalah di dalam riwayat Al-Hakim. Namun ini agak bisa dimaklumi karena Al-Hakim menulis bukunya ini di akhir hidupnya di masa tua beliau rahimahullah ta'ala. Wasaha Al-Hakim aidan wal 'umdatu alayhi, dan terdapat satu hadis yang dinilai oleh Al-Hakim dan tanggung jawabnya dia tanggung jawab Al-Hakim. Min hadis Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadin fi jannati wa qadiyan fi nar. Dan Buraidah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadi itu ada tiga macam, satu qadi di surga dan dua qadi, dua hakim itu di neraka. Qadin arafa al-haqqa faqada bi fa huwa fil jannah. Qadi atau hakim yang di surga adalah qadi yang tahu kebenaran, punya ilmu tentang kebenaran, lalu dia putuskan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ilmunya. Bahwa fil jannah, maka inilah qadi dan hakim yang di surga. Wa qadin arafa al-haqqa fajara muta'ammida fa huwa fil nar. Yang kedua adalah qadi yang tahu dan punya ilmu tentang kebenaran, fajaran, namun dia menyimpang dengan kebenaran, muta'amidah dengan sengaja, maka dia di neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin fa huwa fil nar. Yang ketiga ada qadi yang tidak punya ilmu namun berani jadi qadi hakim, yang tidak punya ilmu untuk yang membuat dia layak untuk jadi hakim, akhirnya dia memutuskan perkara dan sebagai kasus tanpa ilmu, maka dia ini di neraka. Qudu fakulu maqadha bi ghairi ilmin wala bayyinatin min Allahi wa rasulihi ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'idi. Kata Zahabi, maka semua orang yang memutuskan perkara yang tidak harus jabatannya namanya qadhi. Ini ada sengketa dan kita dimintai untuk saran, diminta untuk ngasih pertimbangan, ngasih keputusan tentang masalah dan sengketa ini, maka semua orang yang memutuskan, semua orang yang memutuskan tanpa ilmu dan tanpa bukti dari Allah dan Rasulnya terhadap apa yang dia putuskan untuk menjadi landasan keputusannya, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman ini. Dan dilihatkan oleh Syarik dan Al-A'mas dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibn Buraidah, dari ayahnya dari Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiyan fil nar wa qadin fil jannah. Nabi mengatakan qadi itu ada tiga macam, dua di neraka, satu di surga. Dan disebutkan hadis bagaimana yang di atas. Qalu para sahabat bertanya, "Fama dzanbul ladzi jahila?" Wahai Nabi, apa dosa qadi yang bodoh kok juga masuk neraka? Qal, maka Nabi mengatakan, dan bu ala yakuna qadiyan hatta ya'lama. Dosa dia, kesalahan dia adalah dia tidak boleh jadi qadi sampai punya ilmu, baru dia boleh jadi qadi. Sanad hadis ini dikatakan oleh Zahabi isnadun qawi, sanadnya kuat. Wa aqwa minhu, dan terdapat hadis yang sanadnya lebih kuat lagi dari Ma'kil bin Yasar Sinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadil ummah fala ya'tilu fihim illa qabtahu Allahu finnari. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengurusi syai'in min umuri hadil ummah, satu pun dari permasalahan umat ini. Fala ya'til fihim, lalu dia tidak bersikap adil terhadap bawahannya dan terhadap masyarakat yang wajib dia urusi urusannya. Ila qatahullah binar, kecuali Allah akan melumpuhkan dia di neraka. Dan hadis ini tidak hanya bersangkutan berkaitan dengan qadhi, namun demikian juga berbagai pejabat negara dan apapun negara yang punya yang mengatur dan mengurusi urusan rakyat. Maka semua dari mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak bersikap adil dengan masyarakat yang wajib dia urusi urusannya, dipilikasi dan tidak bersikap adil, maka Allah katakan ila qabtahullah sunnah, maka Nabi katakan Allah akan menumpukan orang tersebut ke dalam neraka. Di bahaya menjadi pejabat yang tidak adil, yang mengurusi umat dan tidak tetap adil. Dan termasuk di sini kepala sekolah, kemudian juga dosen, guru, dan termasuk di sini mengurusi urusan orang lain dan tidak tetap adil dengan bawahannya dan orang yang jadi tanggung jawabnya. Maka Allah ancam dengan ancam yang sangat-sangat keras. Wara Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi wa wasaduq an maqburi an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ala qadiyan man ju'ila qadiyan bainan nasi faqa anna mabutiha fi ghairi sikinin. Ya, siapa yang diangkat sebagai qadhi yang memutuskan perkara sengketa, orang-orang sengketa di antara manusia, maka seakan-akan dia disembelih namun tanpa pisau. Artinya disembelih dengan disiksa. Bukannya disembelih pakai pisau, namun disembelih pakai kayu, tumpul lagi, cuma digosok-gosok terus, sakit terus, gak mati-mati. Amma idza istahada al-hakim wa qada bima qama dalilu ala sihhatihi wa lam yahkum bi ra'yin wa qad laha lahu da'fu dhalikal qawli fa huwa ma'jurun wa la budda li qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza istahada fa akhta'a falahu ajrun muttafaqun alaih. Adapun jika seorang qadhi, seorang hakim itu beristihad, lalu dia memutuskan perkara sesuai dengan sesuai dengan pendapat yang qoma dalil, didukung oleh dalil, terdapat dalil yang mendukung keabsahan pendapat itu, dan dia tidak memutuskan dengan semata-mata logika, padahal telah jelas baginya lemahnya pendapat tersebut, atau yang di sini pendapat. Walam yahkum bi ra'yin, dan dia tidak menghukumi dengan suatu pendapat setelah laha jelas baginya lemahnya pendapat tersebut. Fawa ma'jurun wa la budda, maka hakim yang bersedia semacam ini maka dia berpahala, wala budda pasti berpahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seorang hakim beristihad, istihadnya benar, maka untungnya dua pahala. Dan jika dia beristihad ternyata keliru hasilnya, maka untungnya satu pahala. Nah, bagaimana jika seorang qadhi, seorang hakim, dan seorang muqallid, ahlu taqlid, yang taqlid dalam beragama? Maka kata Dzahabi, farattaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ajra idza tahada fil hukmi, amma idza kana muqallidan fima yaqdi bihi falam yadkhul fil qabari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan pahala itu jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan hukum, maka jika hakim tersebut adalah sekedar muqallid, sekedar orang yang ikut-ikutan dalam beragama dan dalam berpendapat dalam perkara yang dia putuskan, maka dia tidak termasuk dalam hadis di atas. Artinya jika dia keliru, maka tetap salah, karena dia tidak berijtihad. Wa yahrumu 'alal qadhi ayyakuma wa ghadban. Wa rasiyama min al-qasmi. Dan haram bagi seorang qadhi untuk memutuskan masalah dan kondisi dia sangat marah. Lebih-lebih ketika dia sangat marah dengan orang yang bersengketa. Wa idza istama'a fil qadhi qilatu 'ilmin wa su'u qasdin. Wa akhlaq kun za'ratun wa qillatu wara'in faqad tamat khasaratuhu wa wajaba 'alaihi an ya'zila nafsahu wa yufatir fil khalas min an-nar. Dan apabila terkumpul dalam seorang qadhi, seorang hakim, ilmu yang pas-pasan ditambah niat yang jelek ditambah akhlak yang za'rah yang buruk, waqilatu wara', dan wara' yang pas-pasan, yang kurang hati-hati, maka lengkap sudah kerugiannya dan wajib atas dirinya untuk memphk dirinya sendiri. Wa yubadir fil khalas, hendaklah dia bersegera untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadi antara sebab seorang qadhi itu tidak adil dan tidak memutuskan hukum sebagaimana mestinya adalah karena suara. Dan dari Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah ala qadhi wal muntahi. Laknat Allah untuk orang yang menyuap dan orang yang menerima uang suap. Sahahu at-Tirmidzi, dilihat sahih at-Tirmidzi. Ya, penjelasan atau penjelasan serupa yang disampaikan oleh Ibnu Taimin, bentuk keadilan yang paling penting bagi seorang penguasa adalah dia memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan sengketa dan masalah-masalah mereka dengan syariat Allah, karena syariat Allah itulah keadilan. Adapun orang yang memutuskan perkara bil qawanin wat'iyyah dengan undang-undang buatan manusia, ditambah itu adalah mukhalifah li syariah, itu ada undang-undang yang menyelisih syariat, maka penguasa semacamnya adalah penguasa asyadul wulati jawrah, adalah penguasa yang paling zalim wat'iyyadzillah. Dan manusia yang paling jauh dari janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan naungan Allah, padahal tiada naungan kecuali naungan Allah. Karena bukanlah termasuk bentuk keadilan diputuskan perkara di antara hamba-hamba Allah dengan aturan-aturan yang bukan aturan Allah. Siapakah yang memberikan kewenangan kepada penguasa tersebut untuk berbuat semisal itu? Kewajiban penguasa untuk memutuskan perkara dengan syariat Rabb mereka azza wa jal. Maka kesimpulannya, a'zamul adli, bentuk keadilan yang paling penting adalah seorang penguasa memutuskan perkara dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara aturan Allah adalah ayakhudzal haqqa hatta min nafsihi, hendaklah dia menerapkan kebenaran, menerapkan hukum Allah meskipun pada dirinya sendiri dan meskipun kepada manusia yang paling dekat dengan dirinya, bukan karena mentang-mentang kerabatnya maka sudah ada dispensasi, ada pengecualian dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya allazina amanu kunu qawamina fil qisti syuhada lillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran dan jadi saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk keadilan adalah seorang penguasa dan seorang qadhi tidak membeda-bedakan antara ini kerabatnya atau bukan. Maka kau dapatkan ada seorang qadhi, tidakkanlah haqqa al-qarib. Maka jika ternyata kebenaran itu menyudutkan kerabatnya, maka dia tahawana, maka dia meremehkan dalam masalah ditanfid dalam pelaksanaan hukum tersebut. Wa ja'ala yusawwir, dan dia menunda-nunda, yu'akhir dan menunda-nunda. Wa idza kana li ghairihi ala ghairihi ili qaribi ala ghairihi, namun jika hak tersebut adalah hak kerabatnya yang menjadi kewajiban orang lain, maka dia pun bersegera dan segera menuntut kisah dari orang lain tersebut. Maka tindakan qadhi semacam ini bukanlah bentuk keadilan. Dan bentuk keadilan untuk seorang penguasa itu memiliki furu'ul katsirah, memiliki cabang pembahasan yang banyak dan bentuk-bentuk yang banyak yang situasi itu dalam memungkinkan untuk membahas dan menyebutkan ini. Kita boleh tegaskan bahasanya keadilan adalah syariat Allah. Li'anna syariat Allah wa iyal adil. Keadilan adalah syariat Allah. Maka segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah itulah adil. Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah, kita boleh zalim. Meskipun menurut perasaan orang itu keadilan. Maka tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin atas laki-laki itu adalah satu keadilan. Dan tidak demikian adalah kezaliman. Pembagian harta warisan sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran, itulah keadilan dan penyelisihnya adalah kezaliman. Kemudian dosa besar yang ke-27 adalah Al-Qawam Al-Mustahsin ala Ahlihi, adalah pemimpin yaitu kepala rumah tangga yang menganggap baik semua yang dikerjakan oleh istrinya dan keluarganya. Artinya dia tidak punya cemburu meskipun keluarganya dan istrinya melakukan maksiat dan kedurhakaan. Semuanya dianggap baik. Bahkan hatta sampai-sampai istrinya serong dan berzina, maka dia tetap biarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani la yankihu ila zaniya aw musyrika wa zaniyatu la yankihuha ila zani aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan yang berbuat zina atau perempuan kafir. Dan perempuan yang berbuat zina tidaklah menikahinya kecuali laki-laki yang berbuat zina atau laki-laki kafir. Hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan atas orang-orang yang beriman. Dan ayat ini telah kita panjang, telah kita bahas cukup panjang lebar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang intinya bahasanya yang ke di sini maknanya adalah dua sekaligus, yaitu hubungan badan sekaligus pernikahan. Maka ayat ini menceritakan realita sekaligus menetapkan hukum. Menceritakan realita bahasanya seorang yang suka berbuat zina atau berbuat zina dan dia tidak bertobat, maka dia hanya akan berbuat zina dengan orang-orang yang sejenis. Dan ayat ini menetapkan hukum tidak bolehnya bagi orang-orang yang beriman untuk menikah, melangsungkan pernikahan dengan perempuan atau laki-laki yang tidak menjaga kehormatan. Maka termasuk sekufu yang harus diperhatikan adalah sekufu dalam ifah, sekufu dalam antara menjaga kehormatan. Dan ulama berselisih pendapat apakah sah pernikahan seorang yang berbuat zina dengan laki-laki yang baik-baik atau laki-laki yang tidak pernah berbuat zina dan belum bertobat dengan perempuan baik-baik. Ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang benar adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan hukumnya tidak sah berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sebab nuzul sebab turunnya ayat ini. Maka berdasarkan hal tersebut, maka sekufu dalam ifah itu hukumnya wajib. Ifah dalam arti yang zina itu hukumnya wajib. Dan dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasal al-A'raj qala hadatsana Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yadkhuluna al-jannata, ada tiga jenis manusia yang tidak akan masuk surga. Al-aqlu li walidayhi, orang yang durhaka, seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Wa dayyutu, dan seorang suami yang gayut, yang tidak punya riha, yang tidak punya cemburu pada istrinya dan keluarganya. Keluarganya tidak melakukan maksiat dan kemungkaran, bahkan maksiat termasuk maksiat yang besar misalnya zina, dibiarkan. Kemudian baru silatul lisa dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kata Zahabi sanadnya sahih, meskipun sebagian perawinya mengatakan dari bapaknya dari Umar secara makfu. Faman kana yazunnu bi ahlihi al-fahishata wa yataghafalu limahabbatihi fiha aw li'anna laha 'alaihi daynun wa huwa 'ajizun aw sadaqun thaqilun aw lahu atfalun dhigharun ta'fahu ila al-qadi wa tatlubu bi fardihim fawaduna man yu'atu alaiha wala khaira fi man la khairata lahu. Maka siapa yang mengetahui, salah satu makna dzan adalah yakin, siapa yang mengetahui bahasanya keluarganya, istrinya melakukan perbuatan keji zina, itu zina, lalu dia pura-pura lalai, pura-pura tidak tahu dengan ulah istrinya, kenapa limahabati fiha, kalau sudah cinta berat dengan istrinya, nanti kalau dia bikin masalah sama istrinya sudah cerai, wah tidak bisa hidup tanpa dirinya. Maka lakukan itu dia pura-pura tidak tahu. Atau kenapa pura-pura tidak tahu, karena suami ini punya utang sama istrinya. Li'anallaha alaihi dainun wa ajizun, sedangkan suami itu tidak bisa bayar. Atau dia masih punya utang, yaitu belum lunasi mahar yang berat, yang banyak, maharnya itu besar dan belum lunas. Au atfalun sighar, atau sudah terlalu punya anak banyak, anak banyak. Jadi kalau bubar, pasti kasihan anak-anak. Akhirnya istrinya nyeleweng, selingkuh, zina, dibiarkan. Nah dia khawatir kalau karena dia punya utang sama istrinya, dan dia tidak bisa melunasi, maka jika dia mempermasalahkan ulah istrinya, tarfa'u ilal qadhi, maka istrinya akan memeja hijaukannya kepada, akan membawanya ke pengadilan, melaporkannya kepada qadhi, lalu menuntut bifardhin kewajibannya itu bayar utang. Fawaduna, maka suami ini pada hakikatnya statusnya di bawah istrinya. Wala khairu fi man la ghirata lahu, maka jadilah suami ini namanya dayus, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas yang di sanadnya disahkan oleh Dzahabi. Nah, maka laki-laki semacam ini namanya dayus. Itu laki-laki dan suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat dan tidak punya kecemburuan. Wala khairu fi man la ghirata lahu, dan tidak ada kebaikan bagi seorang suami yang tidak punya cemburu. Dan makna ghirah dalam bahasa Arab itu cemburu. Di tempat kita, ghirah diartikan dengan semangat. Ghirah diartikan dengan semangat. Ya, cemburu itu ada mengandung semangat, namun dan maknanya ghirah dan dalam kurung semangat. Tidak benar. Ghirah terhadap Islam maksudnya ada kecemburuan terhadap Islam. Islam dinodai, Islam diremehkan, kemudian kita diam saja. Ini namanya tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan terhadap Islam. Islam diinjak-injak, kita cuma nonton saja, tidak ada upaya, tidak ada usaha. Ini tidak punya ghirah terhadap Islam. Maksiat di mana-mana berarti adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Jadi kita tidak melakukan usaha apapun, maka artinya tidak punya ghirah terhadap Islam, tidak punya kecemburuan. Islam dilecehkan, aturan-aturan Islam dilanggar, itu yang dimaksud dalam semangat. Maka berkaitan dengan masalah dayus, Ibnu Taimin mengatakan sungguh telah keliru dan telah sesat banyak orang. Mereka hanya perhatian untuk mengembangkan hartanya dan memperhatikan hartanya dan melindungi hartanya, sehingga hartanya tersebut atau menekan atau mengawasi hartanya, sehingga mereka menyibukkan pemikiran mereka sendiri, badan mereka sendiri, dan tersibukkanlah diri mereka dengan harta, sehingga tidak sempat istirahat, tidak sempat tidur. Akhirnya mereka lupa dengan keluarganya, lupa dengan anak-anaknya. Dan apa nilai dari harta ini, harta yang demikian banyak ini, jika dibandingkan dengan istri dan anak? Bukankah lebih baik minal ajdar, satu hal yang sepatutnya bagi mereka-mereka untuk menyisihkan sedikit dari kekuatan pikirannya dan kekuatan jasmaninya untuk mendidik istrinya dan anak-anaknya, sehingga dengan itu mereka termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah dan termasuk orang-orang yang meneladani perintah Allah. Kan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan istri-istri kalian dari api neraka. Yang dimaksud diri kalian di sini tercakup juga anak, karena anak itu adalah bagian dari suami. Maka anfusakum di sini adalah suami dan anak, wa ahlikum dan istri kalian dari neraka. Tidak ada yang bisa melindungi dari neraka kecuali ketaatan. Dan orang itu tidak mungkin bisa taat kecuali setelah terdidik dan tahu apa terdapat bentuk-bentuk ketaatan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib dan ulama salaf yang lainnya menafsirkan jaga diri kalian dan keluarga kalian dan neraka dengan pendidikan. Maka jadilah istri kalian dan ajarlah istri kalian. Waktu Tuhan Nabi Wal Isyara, yang neraka itu bahan bakunya, bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka itu terdapat malaikat-malaikat penjaga yang keras dan kasar. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikatnya tidak pernah durhaka terhadap perintah-perintah Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian wahai para suami kekuasaan, dan Allah telah bebankan kepada kalian mas'uliyah, tanggung jawab berkaitan dengan keluarga kalian. Amarakum, Allah perintahkan kalian untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api yang demikian menakutkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kalian untuk menjaga diri kalian semata. Bahkan yang Allah perintahkan segala diri kalian dan keluarga kalian. Dan termasuk hal yang sangat mengherankan mereka-mereka orang-orang yang melalaikan perintah Allah berkaitan dengan hak anak dan keluarga, yaitu menjaga anak dan keluarga dari api neraka. Seandainya api dunia itu mengenai torfan min waladihi, sedikit dari badan anaknya atau hampir mengenai badan anaknya, niscaya dia akan berusaha dengan semaksimal yang bisa dia lakukan untuk mencegah hal tersebut. Dan dia pun tergesa-gesa dan bercepat-cepat pergi ke dokter disifa min tarfiha, untuk kesembuhan, untuk mencari kesembuhan anaknya, untuk memalingkan, untuk menghindarkan dari bahaya api tersebut. Adapun api neraka, api akhirat, maka mereka tidaklah berusaha untuk menyelamatkan anggotanya, istrinya dan keluarganya darinya. Satu hal yang aneh, banyak suami, banyak laki-laki takut dan ekstra sungguh-sungguh perhatian jangan sampai istri dan keluarganya kena api dunia, namun tidak perhatian untuk menyelamatkan istri dan keluarganya dari api akhirat. Baik sekalian, manusia punya kewajiban setiap dari kita untuk mengawasi keluarga dan anak, mengawasi gerak-gerik mereka dan diam mereka, mengawasi bagaimanakah mereka pergi dan kemana mereka pergi dan kembali mereka, mengawasi siapakah sahabat anak-anak kita dan siapakah teman-teman dekat mereka, sehingga kita tahu persis urusan dan keadaan mereka. Dan kita yakin betul tentang ittijah arah hidup mereka dan perjalanan hidup mereka. Maka lalu kita biarkan ma yarahu min dzalika shaliha, yang baik-baik yang kita lihat, dan kita ingkari hal-hal yang buruk yang kita saksikan. Kalau ada yang buruk, maka kita ingkari dan kita bicara kepada mereka, anak-anak tersebut, dengan tegas, dengan jelas. Wa'abduminum, dan kita tegak dan kita halangi, jangan sampai melakukan keburukan, dan kita kembalikan mereka ke jalan yang benar. Bukan hanya sekedar dimarahi, sebenarnya sekedar dimarahi, tapi marah-marah tanpa bicara, tanpa memberikan solusi, ini tidak menyelesaikan masalah. Kalau cuma marah, maka itu cuma akan menyebabkan mereka semakin tidak terurus. Dan ujung-ujungnya cuma malah akhirnya berpaling, tidak peduli dengan mereka. Maka hal tersebut hanya akan semakin menambah bencana dan malapetaka. Dan jika seorang suami, seorang laki-laki tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi istrinya dan anak-anaknya serta mendidiknya dengan pendidikan yang benar, siapa yang akan mengurusi mereka? Apakah akan mengurusi istri dan anak-anak kita orang-orang lain dan orang yang tidak ada hubungannya hubungan dengan mereka? Ataukah tetap akan dia biarkan mereka, yaitu anak-anaknya yang merupakan dahan-dahan yang hijau, ditiup oleh taksibubiah, ditiup oleh berbagai angin pemikiran yang menyesatkan dan arah hidup yang menyimpang dan akhlak yang menghancurkan? Maka akan muncullah dari mereka mereka generasi yang rusak, yang tidak punya perhatian terhadap hak Allah dan tidak perhatian terhadap hak sesama manusia, dan tidak memiliki penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada orang lain. Inilah generasi faudawi, inilah generasi kacau, yang tidak mengetahui manakah yang ma'ruf dan manakah yang mungkar. Maka generasi ini adalah generasi yang lepas, yang merdeka dari segala ikatan kecuali ikatan memperbudak diri kepada setan. Dan generasi ini adalah generasi yang lepas dari segala belenggu kecuali terbelenggu dalam syahwat dan perbuatan melampaui batas. Nah, memang la budda an takuna hadhihi natijah. Ini adalah hasil yang pasti terjadi jika para suami dan para laki-laki tidak melakukan kewajiban yang terdiri itu dan keluarganya. Ini adalah nanti adalah hasil yang pasti akan terjadi kecuali jika Allah berkehendak lain. Secara teori inilah yang akan terjadi. Ketika suami tidak mengurusi istri dan anaknya, maka akan terjadilah dan muncullah generasi yang rusak. Sebagian suami, sebagian bapak beralasan, muktadhirah beralasan, saya sudah tidak lagi mampu mendidik anak-anakku. Kenapa? Karena mereka sudah besar, watamaradu, dan mereka sudah nakal, dan bahkan tidak bisa lagi dikendalikan. Tamaradu alaih yang kita gambarkan dengan petuah-petuahku. Maka jawaban kami dengan alasan ini, an-nakul itu bukan tak memenun. Lau salam, nasanya yang kita terima ini sebagai alasan, baik ini adalah jadalan dianggap sebagai alasan atau hakikatan memang alasan yang real. Kemudian kita berpikir baik-baik, bisa kita dapatkan bahasa yang engkau wahai bapak, engkau menjadi sebab ya, jatuhnya kewibawaanmu di hadapan anak-anakmu. Hal ini disebabkan engkau meremehkan perintah Allah berkaitan dengan mereka ketika mereka masih kecil, fi awwali amrihim. Maka kau biarkan anak-anakmu itu punya kelakuan terserah yang mereka lakukan. Ya tasarrafuna kama yasha'u, mereka berbuat bagaimana apa yang mereka inginkan. Engkau tidak pernah bertanya kepada anak-anakmu tentang harta mereka. Ini kok bawa sesuatu, ini datang dari mana, nyuri atau yang main yang lainnya, tidak pernah ditanya. Dan engkau pun tidak senang duduk kumpul bersama anak-anakmu. Engkau tidak pernah duduk meskipun hanya sekedar untuk makan siang atau makan malam. Maka tidaklah aneh jika anak-anakmu tidak mau tunduk dan taat kepadamu dan tidak mau menerima taujih, pengarahan dan pengarahan-pengarahanmu. Namun seandainya engkau bertakwa pada Allah ya, melaksanakan perintah Allah yaitu mendidik anak fi awwali amri, pada awalnya ketika mereka masih kecil, dan engkau melaksanakan tugas yaitu mendidik mereka sebagaimana yang diperintahkan, niscaya akan baiklah urusan dunia dan urusan akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Dan ucapan benar yang paling benar adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Insya Allah akan perbaiki amal kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Maka apa? Maka kunci menjadi anak adalah di awal ketika mereka masih kecil. Masih bisa dipaksa, masih bisa ditekan, masih bisa ditanamkan mereka untuk menghormati orang tua. Maka ketika itu, maka ketika mereka sudah besar, maka mereka pun akan menghormati dengan orang tua. Dan mereka pun akan taat dengan orang tua, karena sudah ditanamkan sejak kecil untuk taat dan menghormati dengan orang tua. Kalau sudah besar, sudah bisa membangkang, sudah bisa ngeyel, maka tentu sangat sulit bagi seorang ayah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak. Kemudian dosa besar berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-28 adalah perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan perbuatannya yang termasuk dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yastadibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dari Mu'abbas radhiyallahu anhu, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannisina min ar-rijal wal mutawassilati minan nisa." Jadi Rasul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bergaya bagaimana saya perempuan, dan perempuan yang bergaya bagaimana saya laki-laki. Dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain disebutkan oleh Abu Dawud, yang dikatakan oleh Dzahabi sanadnya hasan, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Kalau di hadisnya itu Abbas, itu laknat Rasulullah. Kalau di hadis ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus adalah masalah pakaian. Dari Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat laki-laki yalbas yang memakai pakaian libsa, wazan fi'la itu menunjukkan masdar hai'ah, menunjukkan cara. Libsatul mar'ah yang berpakaian dengan gaya berpakaiannya perempuan, dan perempuan yang berpakaian dengan gaya berpakaiannya laki-laki. Sanadnya kata Dzahabi sahih, diriwayatkan Abu Dawud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaumun ma'ahu siyatun ka'adna bil bapar. Sekelompok laki-laki yang membawa cambuk-cambuk yang besar-besar, besarnya sebagaimana ekor-ekor sapi. Dan dia gunakan cambuk ini untuk menyiksa orang lain. Dan yang kedua adalah nisa'un kasiyatun ariyat. Dan perempuan yang kasiyatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Ma'ilatun mumilat, condong dan mencondongkan. Ru'usuhunna ka'atna bil buhtil ma'ilat. Dan kepala-kepala perempuan tersebut bagaikan punuk unta yang disebut al-bukhti. Bukhti adalah unta yang punya dua punuk. Al-ma'ilah yang miring-miring. La yadkhuluna al-jannata, maka perempuan ini tidak akan masuk surga. Walam yajidna rihaha, bahkan tidak menemui bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min madhiratika wa wakada. Pada surga itu sudah tercium baunya dari jarak sekian dalam hadis yang lain dikatakan 40 tahun perjalanan dari pintu surga. Jika pintu surga dibuka sedikit saja, maka baunya sudah sejarah 40 tahun perjalanan itu masih bisa tercium baunya. Artinya orangnya dijauhkan dari pintu surga dari jarak, dengan jarak yang sangat-sangat jauh, sehingga tidak bisa mencium bau surga. Dia telah mesti. Dan yang dimaksudkan dengan perempuan yang berpakaian namun telanjang adalah mencakup tiga jenis perbuatan, yaitu berpakaian namun pakaian yang transparan, sehingga tidak ada bedanya berpakaian dan tidak berpakaian. Dan yang kedua adalah berpakaian yang ketat, yang membentuk badan. Dan yang ketiga adalah menutupi sebagian anggota badan, menutupi sebagian anggota badan yang masih ditutupi. Maka karena ada pakaian, ada kain yang menutupi sebagian badan, maka dikatakan berpakaian. Karena yang ditutupi itu bukan belum keseluruhan, maka belum berpakaian. Maka disebut oleh Nabi dengan berpakaian namun telanjang. Maka tidak berjilbab, maka tidak berpakaian dengan berbusana dengan pakaian muslimah dan berbusa besar. Kan diancam dengan tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Ini Nabi ancamkan untuk orang yang berpakaian, tempat yang berpakaian namun telanjang. Yang dengan kata lain, perempuan yang tidak berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, al-an halaka rijal hina ata'u lita. Sekarang ini laki-laki binasa, kapan laki-laki binasa? Ketika para suami itu takut dan taat sama istri-istrinya. Bukannya istri taat suami, namun suami taat istri. Maka sebagian suami tidak bisa membedakan antara suami taat istri dan takut istri, sama mengungkapkan rasa cinta kepada istri. Dikira bahasanya rasa cinta kepada istri itu akhirnya semua yang dia minta itu dituruti, dan jadilah suami ini taat sama istri. Faminal af'al, itu mungkin salah. Alatitul anu alehal ma'a, maka di antara perbuatan-perbuatan yang perempuan itu dilaknat karenanya adalah idhar zina, bedahak, buluk-luk, mintah taneko, telah menampakkan perhiasan, menampakkan emas, menampakkan permata di balik cadarnya. Pakai cadar namun bisa memamerkan perhiasan yang dia miliki dan dia pakai. Wa tatayyubuha bil miski wal ambar wa nahwi dzalik. Dan memakai minyak wangi baik dengan kasturi atau ambar atau yang lainnya. Walubsuha atibarat dan perempuan memakai pakaian-pakaian yang berselop, yaitu dengan warna yang menarik perhatian. Wal mudallis ila ma asba dzalika min al fada'i, dan memakai hal-hal yang menipu. Memakai hal-hal yang menipu dan perbuatan-perbuatan semisal itu min al fada'i, yang memalukan. Penjelasan Utsaimin berkaitan tentang masalah tasabuk antara laki-laki dengan perempuan. Dia katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah jadikan masing-masing dari keduanya memiliki maziyah, memiliki keistimewaan, memiliki ciri khusus, sehingga laki-laki berbeda dengan perempuan fil khilqah, dalam fisiknya, wal khuluq, akhlaknya, quwwatuddin, kekuatan badannya, dan agamanya, serta yang lainnya. Demikian pula perempuan berbeda dengan laki-laki. Maka siapa yang mau berusaha mati-matian untuk menjadikan supaya laki-laki semisal perempuan, atau menjadikan perempuan semisal laki-laki, maka dia telah menentang Allah dalam dua hal. Pertama, menentang Allah dalam takdir Allah. Yang kedua, menentang Allah dalam hukum Allah. Karena punya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam semua yang Dia ciptakan dan semua aturan yang Dia tetapkan. Oleh karena itu terdapat dalil-dalil yang membawa ancaman keras dan bahkan laknat. Dan apa itu laknat? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Terdapat laknat untuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka laki-laki yang menyerupai perempuan, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki, maka ini adalah perempuan yang terlaknat melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-mukhannitsina min ar-rijal, laki-laki yang seperti perempuan. Dan lafaz yang lain, al-mutasabbina min ar-rijal fi nisa, perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka mereka-mereka yang Nabi sebut dengan al-mukhannitsun, atau Nabi katakan dalam hadis yang lain, Nabi melaknat mutarajjilah, itu maknanya adalah al-mutasabbihah. Al-mukhannitsun atau al-mutarajjilah, itu maknanya, maksudnya adalah al-mutasabbihah dirijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka jika seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam pakaian, lebih-lebih lagi jika ini pakaiannya adalah haram secara zatnya untuk laki-laki, semacam sutra dan emas. Laki-laki pakai sutra, laki-laki pakai emas. Atau menyerupai perempuan dalam cara bicara perempuan, bahkan ini dijadikan cara untuk cari uang dengan nama ketoprak humor dan yang lainnya. Maka jadilah laki-laki ini mengubah lisannya, gaya bicaranya ketika dia bicara, maka sehingga seakan-akan yang bicara adalah perempuan. Atau ada seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dalam cara berjalan perempuan, dalam cara berjalan yang merupakan khas perempuan, itu berlegak-legok, dan hal-hal yang lain merupakan ciri khusus perempuan, maka laki-laki ini adalah seorang yang dilaknat melalui lisan manusia yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia. Dan kewajiban kita untuk melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang menyukai perempuan adalah orang-orang yang melaknat. Demikian juga perempuan yang menyukai laki-laki, maka dia adalah perempuan yang terlaknat. Semisal contohnya, ada perempuan yang berbicara dengan gaya lidahnya laki-laki, atau ada perempuan memakai sorban. Bagaimana sorban yang dipakai oleh laki-laki, atau dia pakai pakaian bagaimana pakaian khas laki-laki. Dan dikatakan oleh muslimin wa min dalika al-pantalun fa inna libas al-pantalun khasun birida. Contohnya adalah celana panjang, karena celana panjang adalah khusus laki-laki. Dan perempuan, kewajiban perempuan untuk memakai pakaian yang menutup. Sedangkan pantolon, sedangkan celana panjang, sebagaimana kita ketahui semua, maka ini adalah menggambarkan perempuan. Maka dengan perempuan memakai celana panjang, maka jelaslah pahanya, jelaslah betisnya, dan semacam itu. Ya, maka mengatakan bahasanya, perempuan yang semata-mata memakai, maka namun bahirnya ini adalah jika dipakai semata-mata celana saja, ya. Lain kalau dilapisi dengan rok setelah itu, karena beliau mengatakan, menjelaskan sehingga jelas kelihatan paha dan seterusnya, ini tidak akan terjadi kalau kecuali hanya semata-mata pakai celana. Maka beliau melarang perempuan memakai celana panjang dengan dua alasan. Pertama adalah khas lirijal, dan kedua ini adalah membentuk lekuk badan. Maka beliau mengatakan, saya ini melarang perempuan memakai celana panjang dengan dua alasan. Ini adalah pakaian khas laki-laki, dan yang kedua ini adalah tidak memiliki syarat pakaian, yaitu membentuk lekuk badan. Oleh karena itu kami katakan, tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk memakai celana semata-mata pakai celana, bahaya perkataan dia semata-mata pakai celana, meskipun itu di depan suaminya. Karena ilah dalam masalah ini bukanlah masalah aurat, namun ilah di sini adalah masalah tasabbuh. Dan menyerupai laki-laki itu terlarang dari dalam rumah apakah di luar rumah. Karena itu terlarang, karena itu beliau katakan ini terlarang meskipun di depan suami. Karena permasalahan adalah permasalahan menjumpai laki-laki, bukan permasalahan Allah. Karena ilahnya adalah menjumpai laki-laki. Maka jika seorang perempuan menjumpai laki-laki, maka dia adalah perempuan yang dilaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu An-Nawawi membawakan hadis Ibnu Abbas, menggandengkan hadis Ibnu Abbas dengan hadis Abu Hurairah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah laki-laki yang membawa cambuk yang besar-besar sebesar ekor-ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang. Apa kata para ulama? Mereka adalah asurtu. Mereka adalah polisi dan aparat-aparat keamanan. Yang bagaimana? Apa tidak boleh jadi polisi secara mutlak? Ya. Namun ini umumnya. Yang mereka ini mukuli orang lain juga hakim meskipun tanpa alat. Yang bersama mereka cambuk yang besar-besar sebagaimana ekor-ekor sapi, artinya mereka punya cambuk yang panjang, dan cambuknya ini punya ekor, punya risak, punya pegangan yang dia gunakan untuk mukuli manusia tanpa alat. Adapun jika dia mukuli orang dan mukul orang dengan alasan, maka ketika dia memukuli dan mengukum orang yang melampaui batas, semacam orang yang melakukan zina, dia pukuli, dan ini adalah memukuli yang benar dan pada tempatnya, bagaimana yang diperintahkan berzina laki-laki dan perempuan, fajlidu pukuli masing-masing dan keduanya 100 kali pukulan dengan cambuk. Dan jangan kalian merasa kasihan untuk menegakkan hukum Allah. Yang dimaksud ayatla, janganlah kalian kasihan dengan keduanya, cambuk keduanya, tamaman lengkap 100 ya 100, tidak usah dikurangi. Akan tapi jika orang itu memukuli orang lain tanpa alasan, maka ini adalah termasuk penghuni neraka waliyadzu billah. Kemudian yang kedua, penghuni neraka yang kedua adalah perempuan yang berpakaian namun telanjang. Sampai akhir hadis penjelasannya, mereka dan juga penghuni neraka adalah, contoh penghuni neraka adalah pakaian berpakaian namun telanjang. Siapa itu perempuan yang berpakaian namun telanjang? Ada banyak pendapat. Di antara saya sampaikan di antara pendapat ulama tentang perempuan yang berpakaian namun telanjang adalah perempuan-perempuan yang memakai pakaian secara fisik namun telanjang dari takwa, yang merupakan pakaian hati. Karena Allah berkata, Allah berfirman, "Wali baju takwa dari khair." Dan hati itu butuh pakaian berupa takwa, dan itu pakaian yang lebih baik daripada pakaian fisik. Maka berdasarkan pendapat ini, maka hadis ini mencakup semua perempuan fasik dan semua perempuan yang fasik yang keluar dari ketaatan. Meskipun perempuan tersebut memakai pakaian yang fakfadoh, pakaian yang bukut, karena yang dimaksudkan berpakaian adalah berpakaian secara fisik namun telanjang dari takwa. Dan orang yang telanjang dari takwa dan tidak punya pakaian takwa yang menutupi hatinya, maka tidaklah dilakukan, dia adalah orang yang telanjang. Pendapat yang lain yang dimaksud kafiatun ariyat adalah pakaian yang punya pakaian, perempuan yang memakai pakaian secara fisik namun tidak menutupi. Kenapa tidak menutupi? Boleh jadi karena sempit yaitu ketat, dan boleh jadi karena tipis. Oke, kalau tipis sehingga tidak menutupi. Dan boleh jadi yang ketiga lepas karena kurang menutupi, baru menutupi setengah badan atau kurang dari setengah, baru sepertiga badan, 2/3 terbuka. Boleh jadi karena sempit atau karena tipis atau karena kurang menutupi, baru menutupi sebagian badan. Maka semua orang, semua perempuan semacam ini, maka dikatakan untuk perempuan yang pakaian semacam ini, dia adalah berpakaian namun telanjang. Kemudian apa yang dimaksud ma'ilatul mumila, condong dan mencondongkan. Mumila terdapat banyak penafsiran yang sudah disebutkan. Yang dimaksud mumila mencondongkan adalah mencondongkan sisiran rambutnya, sebagaimana penafsiran sebagian ulama. Maka menurut sebagian ulama yang dimaksud mumila adalah model tata rias rambut yang miring, yaitu menjadikan sisiran rambut ala janik ke sebelah ke satu sisi kepala saja. Maka ini termasuk mail, termasuk condong yang terlarang dalam hadis ini. Dan perempuan ini mencondongkan sisiran rambutnya. Lebih-lebih lagi, jika model rambut semacam ini kita dapatkan dari perempuan-perempuan kafir. Dan ini waliyadubillah adalah bencana yang menimpa sebagian perempuan. Sebagian perempuan memiliki gaya sisiran tufarik ma baina syi'ri min janib wahid, telah mengumpulkan atau membelah membelah rambutnya dari satu sisi saja. Maka jadilah perempuan ini mumilah, mencondongkan, artinya mencondongkan sisirannya. Di penafsiran sebagai ulama adalah condong di situ adalah mencondongkan rambutnya, sehingga rambut ditaruh cuma dikumpulkan di sebelah sini saja, atau sebelah sini saja. Bisa di sisi kanan kepala atau sisi kiri kepala. Dan ini lebih parah lagi jika ini merupakan model tataran rambut khasnya orang kafir. Dan pendapat yang lain mengatakan mumilat artinya adalah perempuan-perempuan yang menggoda perempuan yang lain supaya melakukan apa yang dia lakukan. Supaya melakukan apa yang dia lakukan, yaitu keluar dari rumah dalam keadaan tabarut dan memakai pewangian dan semisal itu. Artinya maka dia menyesatkan perempuan yang lain. Kesimpulannya, kata beliau di sini, ya, dua-duanya benar. Boleh jadi lafaz ini mencakup dua pengertian tadi. Karena kaidah dalam masalah memahami nas, baik Quran ataukah sunnah, jika satu nas, satu dalil itu dimungkinkan dimaknai dengan dua makna dan tidak ada faktor penguat salah satu untuk salah satunya, maka tidaklah kita maknai dengan dua-duanya. Dan dalam hal ini tidak ada faktor penguat untuk salah satu dan kedua makna tersebut tidak bertentangan, karena mungkin untuk mengumpulkan dua makna tersebut sekaligus, maka kita katakan makna hadis ini mencakup semuanya, maka semuanya benar. Adapun ma'ilat, maka maknanya adalah perempuan-perempuan yang menyimpang dari kebenaran, dan perempuan-perempuan yang menyimpang dari apa yang jadi kewajiban mereka. Dan kewajiban perempuan adalah haya, memiliki rasa malu, dan hasyimah, dan rasa malu. Maka kita dapatkan di pasar ada perempuan berjalan sebagaimana gaya jalannya laki-laki, yaitu tegak, wajil dengan tegak, perempuan berjalan tegak. Sampai-sampai ini lebih tegak dari laki-laki. Sampai-sampai sebagian laki-laki tidak mampu berjalan tegak sebagaimana setegak dia. Maka ada perempuan yang berjalan sebagaimana berjalannya tentara yang tegak. Min sidati misyatiha, saya berjalan yang tegak, wadabia bil ardi, dan apa? Kalau tentara itu berjalan kan mukul-mukulkan tanah, apa? Apa namanya? Kalau di baris-baris itu menghentakkan kaki, berjalannya pun tak sambil menghentak-hentakkan kaki, tanpa mau peduli. Demikian pula ada perempuan yang tidak punya rasa malu sehingga ketawa-ketawa bersama-sama temannya perempuan. Dia tertawa-tawa dan tertawa dengan suara keras tanpa ada rasa malu, sehingga bisa menjadikan fitnah bagi orang yang mendengar suaranya dan tergoda dengan suaranya. Dan demikian juga ada perempuan yang berdiri atau bertemu dengan pemilik toko dan pemilik toko terutama di Saudi itu laki-laki semua. Kalau di sini ya tergantung. Dan dia berdiri bersama pemilik toko yang laki-laki. Kemudian tumaki sufil bay wa syira. Kemudian tawar menawar awak antara dia padahal tawar menawarnya dengan laki-laki. Tumaki tawar menawar. Tawar menawar dan jual beli, tawar menawar panjang padahal depannya yang dia yang diajak bicara laki-laki dan tawar menawarnya pakai ketawa-ketawa. Alah pak gitu. Oke, ala-ala segala. Bahkan terkadang sambil pegang-megang tamu duya jaha ilaihi sambil muka-muka sambil nepuk-nepuk ala diri kurang lah sambil nepuk-nepuk dengan tujuan apa? Li ajli yadu'a alaiha saat aliyati untuk supaya dengan tujuan untuk mengurangi harga. Wa ma asbah dzalika atau ini itu ya saat lihat saat lihat jam tangan ya, atau untuk ya do alaiha maksudnya dalam menurunkan harga jam tangan yang mau dibeli. Wa ma asbah dzalika dan semacam itu minal mafatid wal bala yang merupakan bencana dan malapetaka. Maka perempuan semacam itu adalah perempuan yang ma'ilah. Dalam pengertian adalah perempuan yang condong jauh dari kebenaran nas'alullah al-afiyah. Kemudian kepala mereka bagaikan punuh al-bukti, bukti unta yang punya dua punuh, al-ma'ilah yang condong-condong. Al-bukti kata Ibnu Taimin adalah sejenis unta yang memiliki punuh yang panjang yang basi'u yaminan dan simanan karena panjang dan besarnya punya ini sehingga goyang kanan goyang kiri. Maka maksudnya perempuan tersebut memiliki rambut dan dia tinggikan rambut kepalanya sehingga bisa condong dan goyang kanan goyang kiri bagaimana puno al-bukti yang condong-condong. Jika goyang rambut saja tidak boleh, apalagi goyang yang lainnya. Ini goyang rambut, rambutnya ini goyang. Gimana mau pantatnya yang goyang? Cuma goyang rambut saja menjadi satu hal yang terlambat. Sedangkan ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan punuk mereka sebagaimana bukti adalah perempuan ini memakai sorban di atas pada rambutnya, melilitkan kain di kepalanya bagaimana sorban laki-laki. Karena dia pakai sorban di dalam rambutnya, kemudian setelah itu dia pakai kudung, maka jadilah khimarnya itu terangkat naik, maka jadilah seakan-akan itu bagaikan punuk unta bukti. Maka ringkasnya perempuan ini dia perindah rambut kepalanya dengan berbagai bentuk memperindah rambut kepalanya yang bisa membuat fitnah menggoda laki-laki. Maka Nabi katakan perempuan ini tidak akan masuk surga dan tidak dapat masuk surga. Na'udzubillah. Artinya tidak, perempuan ini tidak masuk surga dan tidak akan mendekati pintu surga. Padahal pintu surga, padahal surga bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian, yaitu jarak 70 tahun atau lebih. Meskipun demikian, perempuan ini tidak akan didekatkan ke surga sehingga bisa mencium bau surga. Waliyahubillah. Karena perempuan ini telah keluar dari jalan yang benar. Perempuan ini berpakaian yang telanjang, mencondongkan dan dia sendiri condong, mencondongkan kepalanya dengan rambutnya yang mengajak pada godaan dan pada berhias. Maka dalam hadis terdapat dalil haramnya berpakaian jenis ini yang menyebabkan perempuan itu berpakaian namun telanjang. Karena Nabi mengancam dengan diharapkan untuk masuk surga. Maka ini menunjukkan bahwa pakaian jenis ini yang menyebabkan perempuan itu berpakaian namun telanjang adalah termasuk dosa besar. Demikian pula laki-laki yang menjumpai perempuan juga termasuk dosa besar. Nah, apakah tasabuh itu butuh niat? Maka di sini ada satu masalah yang muskil, yang membingungkan sebagian perempuan dan sebagian orang berkaitan dengan melakukan perbuatan yang dinilai tasabuh. Ada seorang yang beralasan, saya tidak niat untuk menyerupai, saya tidak punya niat tasabuh. Maka jawabannya, tasabuh itu tidak membutuhkan niat. Tasabuh itu tidak membutuhkan niat. Maksudnya keserupaan dan menyerupai itu adalah gambaran dominan. Maka jika wujud dan ditemukan gambaran tersebut, maka terlaranglah tasabuh baik dengan niat ataupun tanpa niat. Maka ketika nampak bahasanya adalah tasabuh, misalnya menyerupai perempuan kafir atau menyerupai perempuan yang fasik, yang hobi dengan telanjang, atau perempuan menyerupai laki-laki, atau laki-laki menyerupai perempuan, maka ketika nampak ini adalah tasabuh, maka itu haram baik dengan niat ataupun tanpa niat. Namun jika dengan niat, maka dosanya lebih besar. Dan jika tanpa niat, kita katakan engkau berkewajiban untuk mengubah sisi keserupaanmu sehingga engkau jauh dari tasabuh. Adapun hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi melarang perempuan berpakaian sebagaimana gaya pakaian laki-laki dan sebaliknya. Maka hal ini menguatkan apa yang telah kami katakan di depan, bahasanya tasabuh itu menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan itu berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan gaya berjalan, berkaitan dengan gaya dan tingkah laku dan yang lainnya. Nas'alullah lakum wa lana salamat. Dan semoga Allah melindungi laki-laki kita dan perempuan di antara kita dari fitnah dan kekeliruan. Mika sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dicatat oleh malaikat hanya perkataan lahir atau perkataan yang ada dalam hati juga? Jawabannya, untuk perkataan yang ada di dalam hati ketika itu telah jadi niat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada malaikat. Bukan tahu kepada malaikat bahwasanya orang ini punya niat demikian. Dia punya niat untuk berbuat jelek dan tidak jadi karena takut kepada Allah. Kalau bertanya kepada malaikat, sehingga malaikat mencatatnya sebagai satu kebaikan. Seperti mana terdapat dalam hadis. Seperti mana dijelaskan oleh penjelasan ketika di Sarah, ketika di Tafsir, di Amal, di Surah Al-Inqitaa'. dikatakan malaikat itu mencatat perkataan semua perkataan manusia. Adapun perkataan hati, yaitu niat yang ada dalam hati, maka Allah memberitahukan kepada malaikat kalau orang ini punya niat untuk berbuat baik kemudian tidak jadi, maka punya satu pahala. Atau dia punya niat untuk berbuat jelek kemudian tidak jadi, karena takut kepada Allah, maka punya satu pahala. Maka Allah memberitahukan kepada malaikat supaya sehingga malaikat mencatatnya. Cara membedakan wau yang menunjukkan bertingkat dengan yang tidak. Ada korina-korina yang menunjukkan hal tersebut. Semacam hadis tentang masalah ayat wudu, itu menggunakan wau. Takun bila salat di fasil wudu yang hukum ayat yang sembilan marafiki dan seterusnya. Namun terdapat korina-korina praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Maka ini menunjukkan ini kalau bertingkat. Atau dilihat dari isinya, kok dilihat. Kok ini setelah itu disebut ini kemudian ditimbang-timbang loh ini urut dari yang kecil kemudian yang terbesar dan seterusnya. Hukum memberontak kepada penguasa yang jelas-jelas kafir, hukumnya wajib jika mampu. Hukumnya wajib jika mampu. Jika tidak mampu hukumnya hal cuma akan bukan maksat yang besar. Maka saat memberontak penguasanya kafir jelas kafirnya dan sudah punya kemampuan yang tidak menimbulkan maksudnya yang besar. Dan peperangan berkat bunuh diri bolehkah bunuh diri jika tidak mampu dengan sisa musuh ditawan dan disiksa oleh musuh, bolehkah bunuh diri dengan alasan tidak kuat siksaan musuh? Yang kumatan bunuh diri adalah haram. Saya tidak tahu ada dalil yang memutuskan masalah ini atau tidak. Membahirnya kalau terpegang pada pengumuman dalil, maka itu tidak boleh. Kewajiban dia untuk bersabar. Jika terlanjur menerima laba dari jual beli dusta, apakah data tersebut harus disedekahkan? Kemarin dapat dari jual beli dusta maka itu haram. Maka ya, kalau ini adalah uang yang haram maka tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bagi orang yang menerima dan mendapatkan harta tersebut. Bisa dia sedekahkan pada orang miskin dengan niat tak halusan untuk membebaskan diri dari uang haram, bukan dengan niat sedekah. Bolehkah mengorbankan nyawa untuk orang lain, menyelamatkan orang yang kebakaran lalu menolong malah ikut kebakar? Ini kok banyak harusnya satu jadi dua? Tidak boleh. Sadah itu harus ditimbang mana yang lebih besar. Kalau korbannya harusnya satu, gagal saya ikut nolong jadi korbannya dua, menimbulkan masalah yang lebih besar. Mana lebih baik, mati dua atau mati satu? Apakah benar terdapat khilafiyah tentang bolehnya perempuan pakai jilbab warna putih? Siapa yang melarang jilbab warna putih seandainya memenuhi persyaratan jilbab? Saya tanyakan, siapa ulama yang melarang perempuan memakai jilbab warna putih jika itu memenuhi syarat jilbab? Saya belum dapatkan adanya yang melarang meskipun itu memenuhi syarat jilbab. Lalu tidak ada iman kita yang tentang jilbab berwarna putih. Dia katakan kalau jilbab berwarna putih tersebut mengisah jilbab dan warna putih itu bukan warna khas laki-laki di tempat tersebut, maka boleh. Bagaimana ia mengatakan bahwa mereka demikian, mereka jadi waria bukan karena keinginan mereka, bukan karena tabiat mereka yang muncul secara naluriah dalam jiwa manusia. Bagaimana dengan hal ini? Jiwa manusia itu juga pelit, itu asli. Buktinya anak kecil itu pelit dan dia masih di atas pintu. Itu pelit. Apa kemudian kita katakan pelit itu boleh? Karena itu tabiat manusia dan naluri. Dan itu fitrah, anak kecil yang belum tercampur apa-apa juga pelit. Apakah dengan alasan naluri? Kemudian tidak kita katakan ini penyakit. Ada orang punya penyakit suka mencuri, ya kan? Ada penyakit kan? Dia katakan ini naluri yang ada dalam diri saya. Saya itu kalau lihat barang orang saya ingin ambil. Apa kemudian kita katakan ini bukan penyakit karena ini naluri kamu? Ya silakanlah kamu curi barang milik saya. Nah, apakah kemudian kalau itu naluri itu bukan penyakit? Kalau bukan naluri itu bukan penyakit. Ada ini, ada orang punya pelayanan seksual, nyuri kemudian pakaian perempuan. Dan itu asli dari diri dia. Itu memang asli dari diri dia. Apakah kemudian kita bolehkan? Oh silahkan nyuri pakaian-pakaian perempuan. Karena asal itu naluri kamu, bukan keinginan kamu. Ini naluri dan ini penyakit. Ini naluri, sombong itu naluri. Itu juga naluri kalau ini mau cuma bicara naluri. Itu naluri. Soalnya pakai penyakit. Penyakit. Maka waria itu kita tidak ikan kalau itu naluri. Memang itu naluri sebagian naluri. Soalnya pakai itu penyakit. Itu penyakit. Yang harus diobati. Bukan malah ditumbuh-tumbuhkan. Dan ditahankan pelegaan. Ini alasan yang sangat-sangat agung. Coba berpikirlah sedikit, Apakah karena dengan semata-mata alasan naluri, kemudian rumah yang semua yang salah itu jadi boleh? Maka jika alasannya semata, maka semua penyakit psikologis itu boleh. Semua penyakit kedua itu tidak boleh. Loh, orang itu berzina itu tidak naluri. Tapi ini dorongan kuat, tidak kuat saya. Apakah jadi halal? Orang berzina kali pun naluri, itu naluri. Pengen sama perempuan, laki-laki pengen sama perempuan, perempuan pengen sama laki-laki, naluri. Dorongan dari jalan. Semua apakah kita katakan ini boleh dengan alasan ini naluri dan dorongan dari dalam? Naluri ya naluri, namun ini penyakit. Dan penyakit wajib diobat. Salah satu bentuk permasalahan yang jadi hujah kaum emansipasi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mohon diberi penjelasan. Sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu pelakunya apakah mesti laki-laki? Apa pelakunya mesti laki-laki? Apa kemudian yang jadi korban itu mesti perempuan? Apa tidak ada perempuan yang kemudian kerasi suaminya dan mendolimi suaminya? Maka kekerasan dalam rumah tangga realita menunjukkan bahwasanya ya, ada suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, dan tidak sedikit juga karena suami ini takut sama istrinya dia bertindak kekerasan kepada suaminya. Tidak sedikit. Kenapa? Kemudian kalau masalah KDRT itu yang disalahkan dan dituduhkan mesti laki-laki. Tidak proporsional. Yang disalahkan dia laki-laki dan perempuan yang melakukan kejahatan tersebut. ketika hal tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh agama. Dan yang kedua, apakah ada survei bahwasanya laki-laki yang melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya itu dia lakukan karena motif agama, karena motif melaksanakan Quran dan Sunnah. Saya pukul istri saya. Coba lihat, disurvei dulu, jangan diklaim, jangan langsung disalahkan norma agama. Jangan katakan langsung dia salahkan norma agama. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu gara-gara norma agama dan hadis-hadis yang bias gender. Langsung dia salahkan. Sekarang coba disurvei dulu, data dulu yang melakukan kekerasan. Suaminya tanyai, apakah dia melakukan kekerasan terhadap istrinya itu karena dorongan menegakkan Quran dan Sunnah? Coba dulu baru dan salahkan agama kalau memang misalnya benar demikian, dan saya yakin tidak demikian. Bahkan yang melakukannya adalah orang-orang jahil dengan agama. Kenapa kemudian ketika ada laki-laki melakukan kekerasan pada rumah tangga langsung disalahkan? Ini karena kesalahan norma-norma agama. Ini teks-teks agama yang diselewengkan. Langsung dituduh demikian. Buktikan dulu. Mana faktanya, mana data empirisnya, bahasanya lakukan penelitian terhadap keluarga-keluarga yang terjadi kekerasan rumah tangga di dalamnya. Apakah mereka, para suami itu melakukannya karena menegakkan Quran dan Sunnah? Baru kemudian setelah itu disalahkan kalau memang benar. Dan maka baru mungkin untuk disalahkan. Padahal seandainya memang benar suami-suami tersebut melaksanakan itu dengan niat dan seperti tadi, maka kita katakan ini oknum yang salah bukan norma agama yang salah. Namun kemungkinan untuk nyalahkan itu baru bisa dan baru makbul, baru bisa baru diterima oleh akal setelah ada survei dan terbukti 90% pelaku kekerasan rumah tangga itu menyiksa istrinya. Ada yang menyiram air panas pada istrinya, ada yang gini, karena menegakkan Quran dan Sunnah. Gitu baru makbul, baru diterima secara logika. Bahasanya ini agama yang keliru, atau norma agama itu diselewengkan. Meskipun itu pun juga seandainya memang benar demikian, kita katakan itu pun juga tidak keliru. Yang keliru oknumnya, bukan orangnya. Jadi itu kelirunya adalah oknum dan orangnya, bukan norma agamanya. Kalau memang benar demikian maksud norma agama, maka manusia yang paling terpaksa adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Norma agama adalah wanita-wanita yang bangga jadi istri Nabi. Bahkan mereka menginginkan perempuan-perempuan yang lain merasakan nikmat sebagai istri Nabi. Main lunak itu sampai nawar istri, sampai nawar Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya, kamu nikahi saja. Sampai kasih orang lain untuk jadi istri Nabi. Kalau memang mereka tersiksa dengan pelaksanaan tersebut, pelaksanaan Quran dan berilah nasihat kepada kami para istri yang kadang membantah suami pada ketaatan. Ancaman apa yang Allah berikan? Sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahasanya ketika seorang perempuan itu bersuami, maka sangat besar hak suami atas diri istrinya, atas diri sang istri, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku boleh suruh seorang perempuan itu tetap makhluk, maka aku akan menjuruh perempuan untuk cinta ke suaminya. Dan oleh karena itu, bagaimana dimaklum bersama, ketika terlalu telah bersuami, seorang perempuan telah bersuami, suaminya itu lebih berat atas dirinya daripada bapak dan ibunya. Menunjukkan betapa besarnya anak suami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita dalam hal yang ma'ruf. Dan itu pun meskipun kita dalam keadaan susah, apalagi jika yang diperintahkan oleh suami itu adalah satu kebaikan, yang diperintahkan oleh seorang pemimpin itu adalah satu kebaikan, dan pemimpin bagi seorang istri dalamnya adalah suaminya. Dan jika ini adalah dalam masalah hubungan badan, maka terdapat ancaman khusus dalam masalah hati ini. Itulah nasihat para mereka. Apa ayat yang terakhir turun? Ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang paling benar adalah firman Allah di akhir ayat surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Bataqu yawman tusyaquna fihi ila Allah, tsumma tuwal wa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Apakah surat yang terakhir turun adalah surat Al-Fath? Surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Kita jangan mulai dengan fatah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan ini kata Ibnu Katsir, ditafsir surat An-Nasr adalah ijma' mufassirin. Yang kira ijma' ahli Qur'an, ijma' ulama-ulama Al-Qur'an. Mengapa yang diperintahkan untuk bertobat kepada orang-orang yang beriman, bahkan yang diperintahkan untuk bertobat kepada orang kafir dan orang yang beriman? Perintah bertobat itu tidak hanya orang-orang yang beriman, orang-orang kafir juga diperintah bertobat dengan masuk Islam, maka mereka bertobat. Ya, ini kan kita kasih kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.